Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih pada bab Fil Kafalati wa Dhoman, tentang kafalah dan dhoman, ya, tentang jaminan. Telah kita jelaskan tentang kafalah, ya. Di mana kafalah ini perkara yang disyariatkan dengan kitab, sunnah dan juga ijma. Telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah serta ijma yang menunjukkan tentang bolehnya kafalah, ya, penjaminan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun wad-dainu maqdiyun. Ya. Al-ariyah yaitu pinjaman dikembalikan. Waz-za'im dan penjamin, gharimun dia yang menanggung hutang. Wad-dainu maqdiyun dan hutang itu harus dilunasi. Ya. Zaim di sini adalah al-kafil, ya, penjamin. Penjamin itu dia menanggung hutang. Ya. Ketika seorang telah memberikan jaminan, nah, ya, kepada yang lain, ya, maka ketika orang yang dijamin tadi, nah, tidak membayarkan hutangnya, maka yang memberikan jaminan ini yang menanggung hutangnya. Dan juga telah kita jelaskan bahwasannya kafalah ini ada lima rukun. Ya. Yang pertama kafil, ya, orang yang menjamin atau penjamin. Yang kedua al-makful lahu, pemilik harta. Ya, atau yang memberikan hutang. Ya. Yang kedua, al-makful anhu. Yang ketiga, al-makful anhu, yang berhutang. Yang keempat, al-makful bihi. Ya, barang atau harta yang dihutangkan. Nah, yang paling utama sebelumnya tadi sighah, bentuk ijab kabulnya. Ini merupakan rukun-rukun kafalah. Mesti ada, ya, lima rukun ini. Yang pertama tadi sighah, ulangi, sighah bentuk ijab kabulnya. Yang kedua al-kafil, penjamin. Yang ketiga pemilik piutang, pemilik harta disebut dengan makful lahu. Yang keempat al-makful anhu, yang berhutang. Dan yang kelima al-makful bihi, ya, hutang atau harta yang dihutangkan tersebut. Nah, telah kita jelaskan juga bahwasannya bentuk-bentuk kafalah penjaminan itu ada kafalah yang berupa harta, ya, memberikan jaminan. Nah, bahwasannya si fulan ini dia melunasi hutangnya. Ya. Nah, kalau tidak berarti penjamin ini yang apa membayarkan atau menanggung hutangnya. Dikatakan telah dijelaskan tadi az-zaim gharimun. Ya, orang yang memberikan jaminan atau penjamin, nah dia yang gharimun. Ya, yang menanggung hutang. Sehingga ketika penjamin ini telah memberikan jaminan bahwasanya si fulan ini ya akan melunasi hutangnya. Nah, kemudian ternyata si fulan itu tidak melunasi hutangnya, maka si penjamin ini dia bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, al-kafalatu bin-nafsi. Ya. Jaminan yang sifatnya al-badan wal-wajah. Ya. Jaminan badan dan wajah. Dalam artian, si penjamin ini dia menjamin bahwasannya ya, orang ini, nah orang yang diberikan jaminan ya, akan hadir di majelis persidangan kalau dibutuhkan. Nah, dia berani menjamin ya, untuk menghadirkan orang tersebut ke majelis persidangan kalau ternyata dia tidak melunasi hutangnya, misalkan. Nah, masuk pada masalah itu asalisah. Masalah yang ketiga, fi ba'di ahkamil kafalah. Tentang sebagian hukum-hukum kafalah. Ya. Yang pertama, tahsihul kafalatu bi badani kulli insanin alaihi haqqun maliyun. Ya, sah kafalah dengan badan setiap orang yang berhutang. Nah, ya. Sah kafalah dengan badan. Jadi kafalah dengan badan setiap orang yang berhutang. Ya. Kalau memberikan jaminan, jadi bosnya orang yang berhutang ini badannya, dirinya bisa dihadirkan. Ya. Ketika ada tuntutan di majlis perhakiman, misalkan. Nah, ini sah kafalah yang demikian. Yang kedua, la tasihul kafalatu bi badan man alaihi had. Tidak sah kafalah dengan badan kepada orang yang padanya ada had, ada hukuman. Nah, orang ini mungkin diponis suatu hukuman. Ya. Dalam kasus yang lain, bukan kasus masalah hutang piutang, ya, tapi mungkin dia terjatuh kepada pencurian, nah, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman. Ya. Maka yang seperti itu tidak sah kafalah memberikan jaminan untuk mendatangkan orang ini ya, di majelis, misalkan. Majelis hutang piutang tadi. Nah, dalam artian sekali lagi orang yang dia mendapatkan had hukuman dari suatu pelanggaran, ya, maka tidak sah kafalah dengan badannya. Ya, dikarenakan mungkin tidak bisa orang ini dihadirkan dalam majelis, nah apa pembayaran atau pelunasan hutang piutang tadi. Nah. Ya, dikarenakan dalam keadaan dia berhak mendapatkan hukuman. Paham insyaAllah ya? Yang ketiga, la tasihul kafah bi badan man alaihi kisos. Dan juga tidak sah ya, penjaminan dengan badan orang yang berhak mendapatkan kisos. Nah, si fulan misalkan diponis, nah, untuk dikisos. Ya. Barakallahu fikum. Maka tidak sah al-kafalah di badan. Ya. Lagi kita jelaskan sekali lagi supaya lebih paham. Kafalah itu ada kafalah bil mal, ada kafalah bil badan. Ya. Kafalah bil mal maknanya memberikan jaminan. Ya. Nah, dengan harta. Ya. Bukan jaminan dengan harta. Maknanya ketika si A misalkan berhutang kepada si B, nah, si C ini sebagai penjamin bagi si A. Ya. Penjamin bagi si A bahwa si A ini akan melunasi hutangnya. Kalau tidak, dia yang menanggung hutang tersebut. Ini kafalah bilmal. Berikan jaminan dengan harta. Ya. Lalu memberikan jaminan dengan badan, maknanya, nah, ketika si A misalkan berhutang kepada si B. Ya. Kemudian si C memberikan jaminan. Bahwa siap ya, menghadap. Kalau ada apa-apa di antara si A dan si B ini, ya, atau kalau si A dia menunda-nunda pembayaran hutangnya, atau tidak perhatian, tidak mau bayar hutang, ya, maka si C ini dia memberikan jaminan, ya, sebagai penjamin bahwa siap untuk menghadirkan si A ke majelis persidangan kalau ternyata terjadi seperti itu. Itu pun kafalatul badan. Ya. Dan kafalatul badan ini kita sebutkan tadi tidak sah kepada orang yang dia berhak mendapatkan hukuman. Ya. Nah, atau kepada orang yang dia berhak mendapatkan qisas. Nah, yang keempat, yabra'ul kafil bi mautil maqful al muta'addir ihdaruhu. Penjamin dia bebas dari tanggungan dengan meninggalnya pemilik hutang yang tidak bisa dihadirkan dalam majelis persidangan. Ya, seorang misalnya tadi menjamin akan menghadirkan orang yang berhutang di majelis persidangan kalau seandainya orang tersebut abai terhadap hutangnya. Kemudian meninggal orang yang berhutang tadi. Maka dengan meninggalnya, ya, si kafil bebas dari tanggungan. Ya, bebas dari tanggungan untuk menghadirkan orang tersebut. Kenapa? Dikarenakan dia sudah meninggal, tidak bisa dihadirkan. Nah, yang kelima, al-kafil al-gharim dhaminun idha ma talal asil walam yusaddid au aflas. Al-kafil penjamin itu al-gharim. Ya, dhaminun. Nah, penjamin dia menanggung hutang. Nah, apabila orang yang berhutang dia tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Nah, menunda-nunda pelunasan, ya, tidak membayarnya atau pailit orang yang berhutang tersebut. Kita sebutkan tadi, si A berhutang kepada si B, ya, si C ini sebagai kafil, ya, sebagai penjamin. Nah, penjamin, ya, bahwasanya si A ini dia akan lunasi hartanya, uang lunasi hutangnya. Kalau ada apa-apa, saya yang menjamin. Misalkan si C ini. Nah, ketika orang yang berhutang tadi, ya, dia menunda-nunda pelunasan, tidak mau melunasi hutangnya, atau mungkin pailit bangkrut sehingga sama sekali tidak bisa melunasi hutangnya, maka al-kafil tadi, si penjamin tadi, dia harus menanggungnya, dia harus membayarkannya. Sehingga sebutkan dalam hadis tadi, az-za'im gharimun. Rasul mengatakan az-za'im penjamin, dia gharimun, dia harus menanggung hutang. Ya. Dikarenakan bisa jadi, ya, ketika terjadi transaksi si A dan si B tadi, pinjam meminjam, ya, si B mungkin awalnya enggak percaya kepada si A untuk meminjamkan hutang. Tapi ketika ada si C yang siap menjamin, ya, nah, sehingga si B ada kepercayaan kepada si A. Ya, sehingga otomatis ketika terjadi sesuatu dalam keadaan si C ini siap menjamin, ya, maka si C sudah siap menanggungnya. Ya. Yang keenam, al-kafil ghairu gharim al-huduri. Ya. la yadman. Kafir penjamin, ya, yang tidak menanggung hutang, yaitu kafir al-huduri, ya, kafir yang dia memberikan jaminan untuk kehadiran, ya, untuk menghadirkan, orang yang berhutang di majlis hakim. Nah, la yadman, dia tidak menanggung hutang, ya, tidak menanggung hutang. Nah, kalau jaminan yang berupa tadi, jaminan untuk menghadirkan, ya, pihak yang berhutang, ke majelis persidangan, ya, yang semacam ini tidak menanggung hutang. Nah, kenapa? Li'anna kafalatahu kafalatun kafalatu ta'rifin wa ihdarin lil maqful aw lil kafil al-gharib. Ya. Dikarenakan penjaminannya itu penjaminan dalam bentuk untuk menghadirkan, ya, menghadirkan orang yang berhutang, ya, atau penjamin yang menanggung hutang. Ya. Jadi kita jelaskan tadi, penjamin itu berbeda-beda keadaannya. Ya, ada penjamin dengan harta, ya, ada juga penjamin dengan badan. Misalkan sekarang ada si A sebagai orang pihak yang berhutang. Ada si B sebagai pihak yang yang memberikan hutang. Si A berhutang kepada si B. Si C sebagai penjamin. Ya, kalau ada apa-apa, dia yang menanggungnya. Nah, ada pihak lain, si D. Misalkan. Si D juga sebagai penjamin, tapi penjamin kalau ada apa-apa. Ya, kalau ada apa-apa, si A misalkan tidak mau melunasi hutangnya. Si D ini siap membawa, menghadirkan si A ini ke majelis persidangan. Ya. Atau si D ini dia memberikan jaminan. Kalau ternyata si C, ya, sebagai penjamin tadi pun tidak bisa melunasi hutangnya atau mengabaikan hutang si A tadi, nah, siap untuk mendatangkan, menghadirkan si C ini ke majlis persidangan. Insyaallah. Nah, maka kafil yang semacam ini, kafil atau yang memberikan jaminan untuk menghadirkan tadi, ya, tidak menanggung hutang. Ketika misalkan, ya, ternyata si A tidak bisa dihadirkan, si A dan juga si C tadi, nah, ternyata tidak bisa melunasi hutang-hutang tersebut, ya, maka si D ini dia tidak menanggung hutangnya, ya, dan artian hutang tersebut tidak bisa dilimpahkan menjadi tanggungan si D. Kenapa si D ini hanya sebatas memberikan jaminan untuk menghadirkan. Ya. Jaminannya bukan untuk membayar hak, membayar. Nah, bukan untuk membayar hutang, tapi jaminannya untuk menghadirkan, ya, yang bermasalah tadi ke majelis pengadilan. Faham insyaAllah? Ya. Jadi, kita ketahui sini kafil ini, ada kafil yang sifatnya gharim, menanggung hutang, ada juga kafil yang tidak menanggung hutang. Ya. Dengan keadaan yang kita sebutkan tadi. Kalau dia memberikan jaminan, ya, untuk menghadirkan, ya, ke majelis persidangan. Nah, ternyata di majelis persidangan pun misalkan, ya, si A ini tidak bisa membayar hutangnya, tidak melunasi hutangnya. Maka si kafir ini tidak menanggung hutang. Kenapa? Dikarenakan dia hanya memberikan jaminan untuk menghadirkan. Ya, untuk menghadirkan pihak yang berhutang tadi ke majelis hakim, majelis persidangan. Nah, sehingga tidak menanggung hutang. Tapi kalau jaminannya, jaminan berupa harta tadi, nah, jaminan bahwasannya si A ini akan bayar hutangnya. Kalau tidak, saya yang bertanggung jawab. Saya yang berjamin. Nah, ya, maka ketika ada apa-apa, ternyata si A tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak penjamin tadi yang mengatakan demikian, saya yang menjamin. Kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab, saya yang menjamin. Dia yang harus menanggung hutangnya. Nah, Sehingga dilihat bentuk kafalahnya, ya, bentuk penjaminannya. Yang ketujuh, tasihul kafalatu bin nafsi. Ya. Sah kafalah bin nafsi dengan jiwa, maksudnya dengan badan. Nah, wahya iltizamul kafil bi ihdaril makful ila makful lahu. Yaitu konsekuensinya atau komitmennya al-kafil penjamin untuk menghadirkan orang yang berhutang. Ya. Nah, untuk menghadirkan orang yang berhutang kepada pemilik barang atau kepada pihak yang memberikan hutang. Au ila majlisil hukmi atau ke majelis pengadilan. Au nahwi dalika atau semisalnya. Ini kafalah bin nafsi tadi. Ya, kalau kafalah bin nafsi dia tidak memberikan jaminan kalau ada apa-apa dia yang melunasi, tidak. Tapi kalau kafalah bin nafsi ini kalau ada apa-apa ya, dia yang siap menghadirkan. Ya, bukan siap untuk melunasi, tapi siap untuk menghadirkan ya, pihak yang berhutang, nah, yang bermasalah tadi ke majelis pengadilan. Nah, disebut dengan kafalah bin nafsi. Insyaallah ya, ini tentang hukum-hukum berkenaan dengan kafalah. Tapi insyaallah untuk masalah yang keempat fiqh boman, tentang boman sebenarnya hampir sama ya, kafalah dengan doman ada sedikit perbedaan. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Sini izin bertanya, Ustaz, kalau kafil penjamin harta atau utang, bukan penjamin badan, ya, tidak pula bisa melunasi hutang yang tidak bisa dibayar oleh orang yang berhutang, bagaimana? Nah, tadi kita sebutkan kalau dia penjamin yang berkaitan dengan harta atau utang ini, dia yang bertanggung jawab. Ya, dia yang bertanggung jawab. Nah, ya. Kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya, nah, ya pada asalnya dia yang harus bertanggung jawab. Dia kan telah memberikan jaminan, ya. Yang bisa jadi kalau tidak ada jaminan ini, mungkin si B tidak memberikan hutang kepada si A, tapi si C ini sudah menjamin, berarti dia mau gak mau membayar hutang. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Kalau dia tidak bisa melunasinya, bagaimana? Nah, ya tinggal apa? Pada asal tadi dia menjadi tanggungan dia. Tapi kalau dia benar-benar dia melunasi jatuh apa namanya musibah dan sebagainya, ya ini mungkin bisa dibicarakan lagi dengan pihak yang berhutang. Ya, mungkin minta tempo lagi atau lain sebagainya. Nah, itu bisa dibicarakan. Ya. Wallahu a'lam. Apa bedanya nomor satu dengan nomor tujuh? Ya, nomor satu menyebabkan tasul kafalah di badan kuli insan alaih hakun mali. Ya, bolehnya kafalah dengan badan atau kafalah badan juga disebut dengan kafalah bin nafs, kafalah bin nafsi. Ya, kafalah dengan badan setiap orang yang memiliki hutang. Ya, kalau tujuh bertujuh tasul kafalah bin nafsi, bolehnya kafalah bin nafsi. Nah, intinya sama, cuma di poin yang ketujuh ini dia menjelaskan. Ya, menjelaskan apa yang dimaksud dengan kafalatu bin nafsi. Ya. Wallahu a'lam. Mengulang kemudian dijelaskan. Ya. Masalah nomor tujuh sama, cuma nomor tujuh ini ada kelebihan menjelaskan tentang makna kafalah bin nafsi. Wallahu a'lam. Atau intinya sama. Poin satu dengan poin tujuh. الله أعلم بالصواب نعتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته